Ada lagu spesial buat Pak Lurah dan juga buat teman-teman Arija. Dan sekaligus untuk paguyuban nelayan. Bakul-bakul nelayan Jatisari semuanya. Ada Syahdu. Syahdu. Cuma kamu di sisiku. Tepuk tangannya buat Bos. Hati rasa syahdu. Di sisi itu hati. Alhamdulillah, terima kasih buat Raja-Raja Sawer Jatisari semuanya.